kita perhatikan, akhir-akhir ini ya kita melihat banyak sekali orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang tadinya tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka sekarang percaya pada Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas hal itu. Ya, kita sebut istilah itu ketika orang tidak percaya menjadi percaya adalah lahir baru. Mereka dilahirkan menjadi orang baru. Bukan lahir kembali ya, seperti kita lahir dari rahim ibu kita, bukan. Lahir baru, menjadi orang baru. Lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Dan yang sungguh kita bersyukur pada Tuhan, kadang-kadang orang-orang yang lahir baru ini lebih banyak daripada kelahiran penduduk. Ya, ini luar biasa karena itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Tapi sayang saudara-saudara, ketika begitu banyak orang lahir baru ini, apa? Kadang-kadang persekutuan di antara mereka menjadi rusak. Karena apa? Ketika mereka sudah lahir baru, mereka bergereja, lalu apa yang terjadi persaingan-persaingan di antara gereja itu? Ah, gereja kami gereja yang hebat, gereja kami ada Roh Kudusnya, gereja yang sono itu enggak ada itu. Diamkan saja, itu enggak ada. Datang ke gereja kami ya, kami gereja yang paling benar, memberikan doktrin yang benar, memberikan ajaran yang paling benar, yang lain salah. Saudara, sayang sekali, banyak terjadi persaingan di dalam gereja. Mereka mengaku sudah lahir baru. Kadang-kadang kerusakan juga terjadi karena apa? Ajaran-ajaran sesat. Ada golongan-golongan tertentu yang mengajarkan ajaran sesat sehingga apa? Orang ragu-ragu. Benar enggak ya saya ini lahir baru? Benar enggak ya saya ada Roh Kudus dalam hidup saya? Ajaran sesat yang seperti itu. Banyak saudara. Sehingga kita melihat gereja-gereja, mereka mengajarkan hal yang tidak benar itu, kehidupan mereka juga hanya melihat satu sisi saja. Orang Kristen ya begini, orang Kristen harusnya bersuka cita, namanya orang Kristen harus selalu kaya, orang Kristen yang miskin, wah itu berarti enggak benar itu. Itu saudara, golongan-golongan yang mengajarkan kesesatan. Kerusakan juga kadang karena apa? Emosional-emosional yang dangkal. Dalam gereja diajarkan, orang ada Roh Kudus dalam hidupnya, apa? Wow, kalau nyanyi enggak boleh duduk diem. Harus berlompat-lompat dan segala macam. Emosional yang dangkal, yang sering terjadi ketika orang tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Jadi sungguh tepat kalau kita perlu belajar mengenal Roh Kudus, kita perlu mengerti karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tadi yang rusak tadi itu enggak terjadi lagi. Dengan Roh Kudus ada kesatuan di antara kita, tidak ada persaingan-persaingan tidak benar. Dengan Roh Kudus kita bisa mengerti kebenaran sejati yang Alkitab ajarkan pada kita. Dengan Roh Kudus kita menjadi kedewasaan rohani. Enggak sekedar emosional ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, jemaat kasih Tuhan, secara makro, secara luas, ya gereja-gereja harus mengerti karya Roh Kudus itu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengerti Roh Kudus yang benar itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Tapi secara mikro, yang kecil, apa? Bagi diri kita sendiri, kita juga harus mengenal Roh Kudus. Ketika kita mengenal Roh Kudus, apa? Maka hidup kita ini mempunyai pengalaman yang lebih dalam, lebih kaya, lebih bersuka cita. Karena kita mengerti Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapatkan secara ya, kesimpulan bagi kita semua, sebagai orang Kristen, pertama kita harus mencari pengertian yang lebih jelas maksud Tuhan di dalam hidup kita ini, bagi umat Tuhan. Kita harus mencari itu, pengertian lebih jelas lagi. Kalau enggak ya tadi itu, kita terombang-ambing ajaran tidak benar tadi itu ya. Jadi sebagai orang Kristen yang pertama harus mencari pengertian lebih jelas maksud Tuhan bagi hidup kita, pribadi lepas pribadi. Yang kedua, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita perlu mencari maksud Tuhan itu dari mana? Dari Alkitab. Jangan dari yang lain. Jangan dari buku Primbon, jangan dari buku Ilmu Pengetahuan. Bukan. Kita mencari maksud Tuhan itu dari Alkitab. Maka kita perlu setia belajar firman Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, kita perlu mencari ajaran-ajaran Tuhan itu ya, dari Alkitab itu ya, bukan sekedar kisah-kisah yang ada di Alkitab. Ya, bukan berarti saya mengatakan, oh jangan baca Alkitab bagian kisah cerita, misalkan Yusuf dari apa bisa menolong Firaun menerjemahkan mimpi, menolong bangsa Israel, ya dapat makan dan sebagainya. Bukan itu, tapi kisah-kisah yang ada di Alkitab itu dilihat dengan terang ajaran Tuhan. Kita melihat kisah-kisah yang terjadi itu di dalam terang Injil itu, berarti apa? Kita mengerti indahnya kisah itu. Ada rencana Tuhan bagi kita, sehingga kok kisah itu ada di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, ada cerita legenda kuno ini. Ada orang Indian, ini yang tinggal di Amerika itu ya. Biasa mereka tinggal di puncak gunung begitu. Suatu hari diajak oleh orang, ya oleh orang apa orang Amerika ya, orang kulit putih itu diajak turun gunung, diajak ke laut. Waktu Indian yang enggak pernah lihat laut ini, melihat laut begitu luas, dia, oh luar biasa laut itu, begitu luas. Lalu dia, saya pengin botol. Loh, untuk apa botol itu? Saya mau isi air laut ini dalam botol ini. Lalu setelah dia diisi, ditanya lagi, untuk apa kamu bawa air laut dalam botol ini? Oh, saya mau bawa ke atas gunung, saya mau omong dengan bangsa saya. Betapa laut itu seperti ini loh. Saudara, bisakah dengan air dalam botol menggambarkan laut yang begitu luas? Yang kalau kita ke laut, lihat tidak ada batasnya. Di cakrawala itu semua air. Air bertemu dengan langit, itu cakrawala. Kita enggak lihat apa-apa. Lihatnya air doang. Bisakah air laut dalam botol menggambarkan luasnya laut itu? Atau air dalam botol itu, ya mungkin botol setinggi 20 cm, bisakah kedalaman air dalam botol menggambarkan kedalaman dari laut itu? Pasti tidak mungkin. Demikian juga ketika kita belajar mengenai Roh Kudus ternyata sangat dalam. Gak mungkin kita bisa mengerti secara keseluruhan itu Roh Kudus itu apa. Tidak mungkin, saudara. Tapi kita perlu belajar, kita perlu mengerti, kita perlu memahami apa Roh Kudus itu. Siapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, khusus dalam Roh Kudus, kali ini kita akan bahas Roh Kudus dalam Injil. Injil dalam arti apa? Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Empat kitab itu saja. Karena Roh Kudus dalam Perjanjian Lama juga ada dengan segala macam karakter dan sifatnya. Lalu begitu, apakah bertentangan antara Roh Kudus dalam PL dan Roh Kudus dalam Injil atau Roh Kudus di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru? Oh, tidak ada pertentangan. Saling melengkapi satu persatu. Kita perlu belajar semua itu untuk mengerti Roh Kudus. Dan hari ini kita boleh belajar Roh Kudus di dalam Injil, dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jemaat kasih Tuhan, Alkitab menyebutkan Roh Kudus juga sebagai Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh penghibur. Jadi Alkitab telah mengatakan Roh Kudus adalah suatu pribadi, bukan benda, bukan sesuatu, bukan kita simpan di lemari ya, nanti kita butuh kita ambil lagi. Bukan. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Suatu oknum, suatu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Itu Roh Kudus yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Lambangnya apa? Roh Kudus dilambangkan sebagai nafas, pakai angin, merpati, api, dan sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu mengenai ini. Justru dengan kepelbagaian itu, kita boleh mengerenungkan, bisa menerangkan siapakah Roh Kudus itu. Ini hanya lambang, saudara. Banyak lambang yang lain untuk melihat siapa itu Roh Kudus itu. Kita enggak akan mengerti secara sedalam-dalamnya, tidak. Tapi kita akan coba mendekati seperti ini. Jadi kita melihat Roh Kudus bukan kekuatan yang tidak berpribadi atau impersonal force, bukan. Roh Kudus adalah daya, Roh adalah kekuatan yang berpribadi, karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus ini tidak bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita susah, Roh Kudus panggil, sini ya tolong hibur saya. Atau ketika kita mau bisnis, Roh Kudus ini ya benain bisnis saya supaya semua berjalan baik. Bukan, saudara. Roh Kudus bukan seperti itu. bukan yang dapat dipakai sesuai kebutuhan kita. Enggak bisa, saudara. Tidak bisa. Kenapa? Roh Kudus adalah pribadi yang menguasai dan memakai manusia untuk kemuliaan nama Allah. Ketika Roh Kudus mau datang, Roh mau bekerja, itu 100% wewenang dia. 100% otoritas dia. Dia mau pakai kita, dia mau panggil kita. Jadi sehingga bukannya kita yang pakai Allah, tetapi Allah yang memakai kita. Itulah konsep Roh Kudus yang benar. Dia Allah sendiri, dia berpribadi, dan dia memakai kita. Bukan kita bisa pakai dia seenaknya, kita lagi senang panggil Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya bisa berbahasa roh. Bukan begitu. Kita yang dipakai oleh Roh Kudus, tujuan untuk apa? Memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Asalnya kata Roh Kudus ini dari Piyuma. Nah, Piyuma itu disebutkan 379 kali di dalam Alkitab. Hanya sekali ya, 379 kali. Dan artinya Piyuma itu bisa angin, bisa nafas, bisa roh, rohnya huruf kecil, dan roh huruf besar, ya Tuhan sendiri. Nah, kalau Piyuma ini digabungkan dengan kata Roh Kudus, nah kita perlu tahu dulu arti kudus ini. Di dalam bahasa Yunani artinya hagios, itu kudus atau suci. Jadi kalau Roh Kudus, Piyuma, hagios digabungkan itu menjadi yang bersifat ilahi. Kuasa itu kuasa yang ilahi. Jadi bukan roh tadi huruf kecil, kuasa kita, kuatan kita. Bukan. Kuasa yang ilahi. Itulah Roh Kudus. Piyuma, hagios. Nah, kata hagios itu sendiri di dalam Alkitab ada 233 kali. Ya, jadi kalau Roh Kudus berarti ya tidak sampai segini berarti ya. Karena gabungan dari piyuma dan hagios. Tapi kita sudah mengerti sekarang artinya apa piyuma dan hagios itu. Nah, kita akan coba melihat piyuma tadi dalam arti angin. Ini arti harafiahnya sesuai dengan bahasa Yunaninya. Angin. Angin adalah daya atau tenaga yang bekerja sebagai aliran udara. Kita enggak bisa lihat angin, tapi kita bisa merasakan. Ketika udara bergerak, kita merasakan, ini ada angin. Nah, angin itu apa? Kalau angin itu begitu kencang, begitu keras, kita sebut badai. Luar biasa dan daya merusak. Kita lihat ya, di televisi kemarin beritanya di Cina, angin badai yang menghancurkan rumah-rumah dan segala macam. Ya, angin itu badai, storm, begitu keras dan berdaya tenaga yang luar biasa kuatnya. Tapi juga angin itu bisa spoi-spoi, angin biasa. Seperti kita ya, spoi-spoi kita berjalan di bawah pohon siang rindang, enak sekali ya. Semilir ya, orang saya bilang begitu. Tinggal tidurnya saja ya. Semilir tidur, anginnya enak sekali. Dan saudara, kita tahu angin ini bisa mempengaruhi iklim, melalui cuaca, dan bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Yohanes mencatat demikian, Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Yohanes mencatat, angin yang dipakai adalah angin piyuma, dia pakai itu. Angin bertiup kemana ia mau, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itulah Roh Kudus dinamakan sebagai angin. Ibrani pasal 1 ayat 7 menggambarkan lain lagi. Piyuma ini, mengatakan demikian. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Angin yang punya daya luar biasa, Ibrani katakan badai yang luar biasa itu. Ya, ini arti harafiahnya dari piyuma, angin. Yang kedua, arti berikutnya nafas. Apa sih nafas itu? Nafas itu menghirup atau mengembuskan udara. Kalau di hidung, kita suara yang keras itu, mendengus, ya istilah khusus itu, mendengus dengan hidung kita. Mengeluarkan udara melalui hidung kita, mendengus. Dan istimewa sekali, kata ini, kita lihat Yohanes pasal 22, Alkitab mencatat demikian. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudusnya pneuma. Menghembusinya apa? Menghembusi ini dalam bahasa Yunannya empusau, ini satu kali dalam Alkitab ditulis kata ini. Jadi kata empusau, menghembusi ini hanya berkenaan dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Hanya satu kali seluruh Alkitab kata ini, empusau, yang artinya menghembusi. Di tempat lain enggak ada yang nulis. Yohanes saja yang menulis kata ini. Jadi nafas, ketika Allah mengembuskan nafasnya untuk kita. Kita lihat di Alkitab Kejadian pasal 1, di mana Tuhan menciptakan manusia, mengembuskan nafasnya, sehingga tanah liat itu menjadi hidup. Nah, Tuhan Yesus pakai. Berkata pada murid-muridnya, menghembusi mereka, berikan mengirim Roh Allah itu dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa hidup, mereka berani bersaksi tentang Tuhan itu. Kata dipakai khusus ini yaitu empusau, dan yang diempusau, dihembuskan adalah pneuma atau Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, pneuma atau roh. Roh itu dapat dalam tubuh yang hidup ini. Jadi kalau tubuh ini hidup, bisa berjalan, bisa berkata, bisa melihat, bisa makan, tubuh itu hidup. Kenapa? Ada roh di dalam tubuh ini. Nah, ketika roh itu keluar dari tubuh, apa yang terjadi? Tubuh itu kan mati. Jadi roh itu dikatakan keluar dari tubuh ini ketika manusia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Itu istilah kita ya, mengembuskan nafas terakhir berarti mati. Nah, roh itu kan lepas dari tubuh ini. Nah, itu maksudnya roh. Dan Matius, Lukas mencatat demikian apa yang dimaksudkan roh itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Maksud menggambarkan roh dalam tubuh kita ini, itu penurut karena dia ciptakan oleh Tuhan. Tapi daging tubuh kita ini sering melawan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, roh itu memang penurut, tetapi daging ini lemah. Dan Lukas mencatat, sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya, roh atau nyawa. Ya. Jadi ketika Yesus disalibkan, dan dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Tidak mungkin Tuhan itu mati, tidak mungkin. Kalau itu Tuhan kok bisa mati? Ya, karena dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya, sehingga dia mati. Kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, tidak mungkin dia mati. Kita sekendak dia sendiri. Dia mau mati. Manusia bisa menyerahkan nyawanya, lalu berkata, oh Tuhan, aku sengsara, mati aku sekarang. Enggak mati juga kan? Manusia tidak berhak atas nyawanya. Hanya Tuhan berasal nyawanya. Dan Tuhan yang berkuasa itu juga dia sendiri menyerahkan nyawanya. Ya, lalu yang berikutnya arti pneuma atau roh nu besar adalah kuasa supranatural, kuasa yang di luar kekuasaan manusia. Lain daripada roh manusia, bukan. Kuasa yang manusia tidak bisa mengerti sepenuhnya, kuasa di atas kekuasaan manusia. Lalu roh juga disebut sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Kita tidak akan bahas Tritunggal nanti di kebaktian berikutnya ya. Doktrin Allah, ada Allah Tritunggal. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Markus mengenai roh ini. Banyak ayat mengenai ini ya. Kita ambil satu contoh, Markus 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Rohnya huruf besar. Itulah Roh Kudus itu. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, langit terbuka, ada suara di atas, ada roh dilambangkan merpati, dan ada Yesus di air. Itulah Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda. Semua kelihatan, ada suara, ada merpati sebagai lambang Roh Kudus, dan Yesus, Anak Allah. Itu Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya Allah. Mereka semua adalah Allah. Tiga pribadi ini tidak jadi campur di satu, ini wujudnya seperti ini. Tidak bisa. tapi tidak bisa dipisah-pisah, Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, Yesus sendiri, dipisah sehingga ada tiga Allah, bukan itu. Iman kita, Allah Tritunggal. Yang berikutnya, Matius juga mencatat, apa itu Roh Kudus. Matius ini menyangkut tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, terjadi ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri, laki-laki dan wanita, bukan. Roh Kudus Maria mengandung. Lukas pasal 1:35 juga menyatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Jadi dari pemaparan itu semua, kita bisa mengambil satu kesimpulan, apa itu Roh Kudus di dalam Injil Sinoptik. Sinoptik adalah Matius, Markus, Lukas. Apa artinya sinoptik? Sin itu bersama-sama, optik itu melihat. Jadi bersama-sama melihat atau bersama memandang mana Yesus itu. Jadi tiga kitab ini, Matius, Markus, Lukas, sangat dekat, sangat erat hubungannya, dan mereka menjadikan pribadi Yesus itu. Jadi istilah Injil Sinoptik. Dan kita melihat di sini bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu karena kuasa Roh Kudus. Dari Matius dan Lukas tadi yang kita baca ya, kelahiran Tuhan Yesus itu kuasa Roh Kudus saja, bukan karena kuasa manusia. Pembaptisannya, kemudian Tuhan Yesus itu juga karena Roh Kudus. Dan yang ketiga, pelayanan Tuhan Yesus melawan kuasa-kuasa jahat itu juga di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, itu yang Injil Sinoptik menceritakan siapa itu Roh Kudus ini. Dan yang berikutnya, kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. Yesus dikaruniai Roh untuk memenuhi misi mesianisnya. Mesianis yang diurapi, yaitu mesianis apa sih tugas Yesus sebagai mesianis? Mengampuni dosa-dosa manusia, dia turun ke dunia. Yesus dikaruniai Roh Kudus ini untuk memenuhi misi mesianisnya. Itulah misi dia ke dunia. Dan murid-muridnya disanggupkan oleh Roh Kudus untuk mengatasi kesulitan apa saja yang mereka temui. Kesulitan apa saja mereka hadapi. Tidak ada beberapa bagian Alkitab di kitab Injil Sinoptik. Dikatakan, kamu jangan takut, jangan gentar menghadapi penganiayaan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Karena apa? Nanti ketika kamu boleh mengabarkan Injil itu, Roh Kudus akan menolong kamu. Apa yang harus kamu katakan, apa yang harus kamu perbuat. Itu. Roh Kudus di dalam Injil Sinoptik. Di berikutnya kita melihat Roh Kudus di dalam Yohanes. Injil Yohanes. Lah ini khusus. Dan Yohanes mengatakan demikian. Sekarang pneuma tadi digabung dengan aletheia atau kebenaran. Sehingga Yohanes yang mencatat Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Hanya Yohanes. Dan tiga kali disebutkan dalam pasal 14 ayat 17, pasal 15 ayat 26, pasal 16 ayat 13. Yohanes katakan demikian, Roh kebenaran itu dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Dunia hidup dalam dosa. Tidak mengerti kebenaran sejati itu seperti apa. Jikalau penghibur itu, atau roh kebenaran ini, ya, diterjemahkan oleh LAI menjadi penghibur. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku disini tentang Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tapi bila ia datang, berarti Roh Kudus itu, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang ditulis oleh Yohanes mengenai roh kebenaran itu. Nanti kita akan lihat berikutnya. Dan ada satu lagi istilah khusus juga yang dipakai oleh Yohanes, yaitu parakletos. Parakletos, kata ini di dalam Alkitab disebutkan hanya 5 kali. Dan LAI menerjemahkannya berbeda-beda. Yang ini arti sebenarnya parakletos adalah penolong, penghibur, atau seorang pengantara. Ini arti sebenarnya. di dalam arti parakletos itu. Nah, kita melihat dulu yang arti penolong itu dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong, bukan sebuah penolong. Jadi pribadi dan Allah sendiri, karena dipakai huruf besar penolong, parakletos itu. Lalu penghibur tiga kali dicatat oleh Yohanes itu, saya nyatat satu saja. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Parakletos itu, penolong, penghibur. Dan satu lagi pengantara, yang tidak di Injil Yohanes, tapi di surat Yohanes, yang ditulis oleh Yohanes juga, yaitu, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Parakletos lima kali muncul, ini diterjemahkan ilahi berbeda-beda. Ada penolong, penghibur, dan pengantara. Jemaat kasih Tuhan, mari kita melihat apa itu parakletos di dalam Injil Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa parakletos itu Allah itu roh sendiri, maka Ia tidak dibatasi oleh tempat. Tidak ada spasial, tidak ada space, artinya oh Allah hanya ada di Jakarta, tidak ada di Jogja, bukan. Maka ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria, Dia katakan kepada perempuan Samaria ini, karena apa? Perempuan Samaria menceritakan bahwa oh nenek moyang kami beribadah di Gerisim, tidak di Yerusalem. Lalu Tuhan katakan, nanti kamu akan mengerti bahwa kamu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Allah tidak bisa dibatasi. Oh, yang paling benar kalau ibadah di Yerusalem, Bait Allah di Yerusalem baru kamu ibadah benar. Tidak. Karena Allah adalah roh. Allah tidak dibatasi oleh tempat. Maka kita jangan terombang-ambing oleh pengajaran tertentu, Roh Kudus hanya di gereja tertentu, Roh Kudusnya di tempat itu saja, tempat lain enggak ada. Tidak, itu salah besar. Dan jelas Alkitab mengatakan, roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh itu datang dari Allah, dari atas. Bukan karena kita lalu berdoa, minta-minta, lalu muncul Roh Kudus namanya kita. Tidak, saudara. Roh itu datang dari Allah, Allah mau datang kepada kita manusia ini. Dan parakletos adalah penolong dan penghibur. Bukan sekedar Allah-Allahan, bukan sekedar Allah di sono, jauh di sono, tidak. Tapi Allah yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita, Dia menolong kita, mau menghibur kita. Saya akan coba buat bagan perbandingan ya, apa yang dikatakan Yohanes, khusus Yohanes 14, 15, 16. Ini istimewa, di bagian lain tidak tuliskan tentang ini. Dan kita melihat di sini ya, Yohanes pasal 14, ayat 15-17, siapakah itu Roh Kudus atau parakletos? Yohanes katakan demikian, dialah roh kebenaran itu sendiri dan parakletos atau penolong yang lain. Artinya apa? Yesuslah yang pertama sebagai penolong dan Dia yang lain, penolong yang lain. Yesus naik ke surga, maka parakletos, Roh Kudus turun sebagai penolong kita. Lalu bagaimana Roh Kudus boleh datang? Yohanes pasal 14 ini mengatakan, Dia dikirim oleh Bapa atas permintaan Anak, permintaan Tuhan Yesus, maka parakletos itu datang. Lalu misinya apa parakletos ini? Misinya adalah, Dia tidak dikenal oleh dunia ini, kecuali oleh orang-orang yang percaya. Kenapa? Dia ada di dalam hati orang percaya. Orang dunia tidak mengenal, hanya orang percaya saja. Satu hal yang khusus diberikan pada orang percaya. Dan misinya Dia tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Lalu jadi penekanan bagian ini, Yohanes pasal 14 inilah, parakletos ini mengisi kebutuhan orang-orang percaya sebagai akibat kepergian Yesus. Yesus pergi, parakletos datang. Yang berikutnya kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 26, ini juga khusus satu ayat saja. Siapakah parakletos itu? Dialah Roh Kudus itu sendiri kedatangannya diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Tadi diminta oleh anak, tapi dalam nama Yesus sekarang. Ayat yang ke-26. Misinya apa? Mengajarkan semua hal. Semua hal ini apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan sembarang ajaran. Bukan. Bukan dari manusia. Bukan. Bukan filsafat yang diberikan oleh para filsuf itu. Bukan. Dan bukan sembarang gnostisisme yang ada waktu itu. Bukan. Semua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga misi para kritos ini adalah menolong orang-orang percaya untuk boleh mengerti, mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Dan penekanan ayat ini, pasal 14:26 adalah di dalam persekutuan iman, menjaga kata-kata Yesus tetap segar. Artinya tetap di dalam ingatan manusia. Itu fungsi parakletos menurut Yohanes 14 ayat 26. Yang berikutnya, Yohanes pasal 15 ayat 26-27, ini juga lain lagi tulisnya. Siapakah Roh Kudus itu? Dialah Roh kebenaran itu, dan dia datang dari Bapa. Bagaimana cara datang? Diutus oleh Bapa melalui Yesus. Lain lagi ya kalimatnya. Sekarang tadi dikatakan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, sekarang diutus oleh Bapa melalui Yesus. Dan misinya apa? Berbicara tentang Yesus. Sehingga ayat ini menekankan parakletos terkait dengan kuasa kesaksian orang-orang yang percaya. Sehingga orang percaya termasuk kita, kita bisa bersaksi tentang Yesus pada dunia itu karena parakletos, penolong, penghibur itu menolong kita untuk membicarakan mengenai Yesus itu. Yang keempat, Yohanes pasal 16 ayat 11 tidak dijelaskan siapa itu Roh Kudus di bagian ini atau parakletos siapa, tapi kedatangannya bagaimana? Datang hanya karena Yesus pergi. Jadi diutus oleh Yesus. Jadi jelas sekali saya katakan, aku pergi, Roh Kudus akan datang. Kalau Yesus enggak pergi, dia tidak akan datang parakletos itu. Sehingga misinya apa? Menyatakan dunia ada dalam dosa, tentang dosa dilakukan oleh dunia ini. Parakletos menyatakan kebenaran dan penghakiman. Siapa yang dihakimi? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga penekanan bagian ini adalah parakletos berfungsi di luar persekutuan iman dan menghakimi dunia dan menunjukkan kesalahan. Kalau tadi di pasal yang sebelumnya persekutuan di dalam orang-orang percaya itu berbicara tentang Yesus, kalau sekarang mengatakan di luar persekutuan orang percaya pada dunia ini, dunia akan dihakimi. Dan yang terakhir, Yohanes pasal 16 ayat 12-18, ini jelaskan para kristus jati dirinya sebagai roh kebenaran. Tidak dijelaskan kedatangannya apa, tapi misinya apa? Memimpin orang percaya pada seluruh kebenaran. Kebenaran dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Menyampaikan apa yang didengar. Didengar dari Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan Yesus. Dan menyampaikan kata-kata anak bagi orang percaya. Anak yang besar, itu kata-kata Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya. Itu misi parakletos menurut pasal 16 ayat 12 ayat 18. Sehingga bagian ini menekankan apa? Parakletos memimpin orang percaya pada seluruh kebenaran. Jemaat kasih Tuhan, kita semua sudah mengerti apa itu roh kebenaran, maka summary-nya, kesimpulannya di roh kebenaran ini, kita akan melihat Roh Kudus itu juga disebut roh kebenaran. Jadi kalau kita mau belajar apa itu Roh Kudus, jangan bilang satu doang, oh dia penolong, titik. Enggak, baca semua itu. Yohanes pasal 14, 15, 16. Kita mesti yang lengkap posisi Roh Kudus itu. Dialah Roh Yesus sendiri dan adalah kebenaran itu sendiri. Maka kita harus bersaksi tentang kebenaran itu. Roh kebenaran itu menolong kita untuk mengerti kebenaran itu sendiri. Yang berikutnya, Roh kebenaran itu menerangkan tentang kebenaran, menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Sehingga ketika kita beribadah, suatu gereja yang tidak benar, kita bisa merasakan kenapa Roh Kudus dalam kita menolong kita, mengingatkan apa yang Yesus katakan, menyatakan kebenaran. Sehingga ketika ibadah tidak benar, Tuhan berbicara, ini tidak benar, ibadah yang seperti ini. Dan Roh kebenaran ini akan menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, yaitu kebenaran yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Lalu apa fungsinya bagi gereja ketika mengerti roh kebenaran ini? Gereja yang meninggalkan kebenaran adalah gereja yang telah meninggalkan Tuhan sendiri. Gereja tidak belajar kebenaran, gereja meninggalkan Tuhan. Ini ayat ini sungguh keras sekali ya. Roh Kudus tidak akan menjadikan penolong orang-orang yang acuh, tak acuh dalam iman, atau orang yang punya imannya setengah-setengah pada Tuhan. Komitmen dan kebenaran juga tidak sungguh-sungguh benar. Satu saat bertindak jujur, lain saat tidak jujur. Tidak. Roh Kudus menginginkan kita bertindak benar. Seluruh kebenaran itu kita nyatakan di depan kita. Roh Kudus hanya mendatangi mereka yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu fungsi Roh Kudus sebagai roh kebenaran, parakletos itu. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur. Apa fungsi dia sebagai penghibur itu? Kata penghibur dan penolong menandakan akan kehadiran Tuhan Yesus yang terus-menerus di dalam kita, menyertai kita, terus-menerus kekal abadi. Itu Roh Kudus, roh yang imanen, ada dalam hati kita. Itulah Roh Kudus sebagai penghibur kita. Maka firman Tuhan katakan yang 16:7, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sembah kasih Tuhan, satu lagi, apa sih arti kedatangan Roh Kudus bagi kehidupan kita? Kita mengerti tadi semua definisinya, kita mengerti fungsinya, tapi apa artinya bagi kita? Arti kedatangan Roh Kudus bagi kita, bila Tuhan Yesus meninggalkan mereka murid-murid itu, Yesus kata, aku akan naik ke surga, maka penting Bapa mengutus roh untuk mengambil alih tugas-tugas tersebut terhadap orang-orang percaya. Roh Kudus mengambil alih tugas Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Sekarang diambil alih oleh Roh Kudus itu. Bukan berarti Roh Kudus ini meniadakan apa karya Tuhan Yesus, tapi melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus itu dan ajarannya. Sehingga ketika kita pulih menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu, kita sungguh bersyukur. Lalu apa manfaatnya bagi kita? Bagi orang percaya, bagi kita sehari, kita boleh mengerti Roh Kudus ini sebagai roh kebenaran, sebagai parakletos, sebagai penyuma hagios, dan segala macam. Nah, bagi orang percaya, ketika Roh Kudus yang dijanjikan hadir mati kita, kita perlu taat kepada pengatur Roh Kudus. Kita dapat tindak menurut keinginan kita sendiri. Tidak. Roh Kudus yang mengatur hidup kita, baik kita sesuai dengan Tuhan. Kita menundukkan diri, taat pada pengaturan Roh Kudus itu. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu ada dalam hati kita, maka hubungan kita benar-benar nyata dalam kehidupan sehari, karena Roh Kudus memimpin kita. Kita dipimpin oleh keinginan kita, emosi kita, kehendak kita, bukan. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita, sehingga kita punya hubungannya benar-benar nyata dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan Allah itu beserta kita. Sebetulnya Alkitab itu, yang 66 buku itu, kalau diringkasnya satu kata, Immanuel, Allah beserta kita. Sudah boleh baca seluruh kitab itu, Kejadian menyatakan kesaksian betapa Allah menyertai bangsa Israel. Matius menyatakan kelahiran Yesus, dialah Immanuel itu, Allah beserta kita. Seluruh Alkitab ini menyatakan kesaksian rohani Allah beserta dengan kita. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya para murid ketika Tom bersama Yesus, lalu Yesus naik ke surga. Tapi Yesus katakan, "Enggak, aku akan kirim kamu penolong penghibur itu." Jadi sungguh luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu beserta dengan kita. Sehingga apa manfaatnya bagi kita ketika Allah menyatakan, aku mentai kamu senantiasa sampai usun alam, berarti apa? Kita boleh berbahagia sebagai orang-orang Kristen. Orang-orang percaya memiliki Yesus itu. Bukan berbahagia karena ada Roh Kudus di dalamnya, tapi apa? Berbahagia. Kita bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Allah sendiri. Ketika kita membaca firman Tuhan, atau Alkitab yang tulis kepada kita, berarti Allah berbicara kepada kita. Itu baru satu arah. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita berbicara kepada Tuhan, berarti ada komunikasi. Allah berbicara, kita berbicara. sungguh indah ketika Roh Kudus boleh ada dalam kita. Parakletos itu ada dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai komunikasi yang indah dengan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kita. Kita menaati perintah Tuhan. Sehingga kita boleh bersuka cita. Dan ada satu pertanyaan. Kalau orang Kristen merasa hidupnya sengsara, karena apa? Kenapa orang itu merasa hidupnya sengsara? Padahal kita tadi sudah tahu apa itu Roh Kudus. Karena apa? Orang itu merasa hidupnya sengsara. Ya, dia tidak komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak memberdayakan Roh Kudus yang ada hidup dia dengan seluruhnya, dengan seutuhnya. Cuma sebagian. Karena itu, orang Kristen yang merasa hidup sengsara berarti dia belum sungguh-sungguh mengerti makna Roh Kudus dalam kehidupan dia. Jemaat kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kita, memimpin kita untuk boleh kita menaati perintah Tuhan dan kita boleh berbahagia di dalam Tuhan. Amin.